setelah kau pergi. Meninggalkan semua mimpi dan cinta yang pernah kita miliki. Kau buatku terjatuh tepi. Ku coba untuk bertahan, merangkai sisa cinta yang ada antara kita. Kasih sisa cinta.